Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awalina wal akhirin, imamul muttaqin, wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita telah sampai pada surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jahhazahum bijahazihim qala'tuni bi'akhin lakum min abikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, dia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa saya menyempurnakan sukatan dan saya adalah sebaik-baik penerima tamu? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas hari ini merupakan rangkaian daripada kisah Nabi Yusuf yang beberapa hari ini atau di dalam pembahasan kita tentang surah Yusuf ini terus bergulir, menjelaskan bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Yusuf yang menjadi ibrah dan menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita petik hikmah di dalamnya. Nah, di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, bahwa setelah Nabi Yusuf menerima saudara-saudaranya yang seayah dengannya dan lain ibu, yaitu saudara-saudara yang dahulu pernah membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu, dan Nabi Yusuf sebenarnya mengetahui mereka dengan baik, nama-nama mereka, dan mengetahui sifat-sifat mereka dengan detail, dan tentunya itu semuanya adalah pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan setelah segala sesuatunya dipermudah oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan ketika Nabi Yusuf menghampiri saudara-saudaranya itu, maka Nabi Yusuf sebelum mereka bertolak meninggalkan kota Mesir, maka Nabi Yusuf mengingatkan agar kali berikutnya ketika mereka datang lagi untuk menerima sukatan atas apa yang mereka jual kepada Nabi Yusuf atau kepada Mesir ketika itu, maka mereka wajib atau harus membawa adik mereka yang bernama Bunyamin. Al-Imam Ibnu Katsir dan begitu juga Al-Qurtubi mengatakan sebenarnya ini adalah isyarat yang begitu kuat dari Nabi Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya itu, bahwa yang berbicara di hadapan mereka itu adalah Yusuf. Bahwa yang berbicara di hadapan mereka itu adalah saudara mereka yang dahulu pernah mereka campakkan ke dalam sumur. Dan ini merupakan isyarat yang sangat kuat. Tetapi begitulah, karena pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan sedikit bagaimana orang yang senantiasa menolak kebenaran itu, akhirnya dia senantiasa menafikan kebenaran itu. Sehingga sekalipun ada sinyal kebenaran yang begitu kuat, yang jelas bagi orang lain, tetapi itu sama sekali tidak tertangkap sinyalemen itu pada diri mereka. Bahkan Nabi Yusuf menegaskan, Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku telah menyempurnakan sukatan itu dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Ya, kita ketahui sebagaimana pembahasan kita pada hari yang lalu bersama dengan Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal juga, bahwa penjelasan ini menunjukkan betapa mudahnya birokrasi dan aturan yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada orang yang sedang dalam kesulitan ketika itu, sehingga apapun barang yang ingin mereka tukarkan dengan gandum atau dengan apa sembako ketika itu, maka mereka diterima dengan baik dan segala urusan dipermudah dengan begitu mudah dan aturannya begitu jelas. Nah, ini semuanya adalah hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam, yang dapat kita lihat urutan-urutan kisah itu di dalam surah Yusuf ini. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan penjelasan lanjutan daripada ayat ini yang mungkin akan menguak hikmah-hikmah yang lain dari sisi-sisi yang lain. Bersama kita telah hadir di studio Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Ayat 59 dari surat Yusuf ini diantaranya tertulis ala tarauna, tidakkah kamu melihat. Ini mengindikasikan apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf ini ada rasa ketidakpercayaan dari para saudaranya. Raut mukanya sudah terlihat, masa Bunyamin dibawa, ini berarti ada macam-macam ini. Jadi karena Nabi Yusuf melihat raut muka mereka, mungkin ada bisik-bisik di antara mereka bahwa akan terjadi permasalahan nanti ketika adik Nabi Yusuf atau saudara Nabi Yusuf yang satu ibu ini dibawa, maka Nabi Yusuf pun mengatakan ala tarauna inni ufil kaila, tidakkah kamu melihat bahwa saya ini orang jujur, ketika saya minta Bunyamin didatangkan bukan saya memiliki niat macam-macam. Karena apa? Karena biasanya orang itu sesuai dengan pola pikirnya. Ana inda zonna abdi bi, saya sesuai dengan pola pikir yang dikembangkan oleh Anda sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Artinya apa? Ketika saudara-saudara itu berpikir culas, berpikir curang, menipu orang tuanya dengan membawa si Yusuf untuk bermain dengan padahal tujuannya ingin membunuh, dia berpikir ketika Nabi Yusuf meminta itu, berarti dia pikir, wah ini pasti kejadian kedua kali akan terulang, sebagaimana saya dulu menyakiti orang, sekarang saya pun akan disakiti oleh penguasa ini. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak memiliki niat buruk sedikit pun, sedangkan mereka sudah terpola oleh perilaku buruk yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita mengatakan berperilaku baiklah, berpositif thinkinglah, sehingga kita melihat dunia ini dengan aman dan nyaman. Karena apa yang kita polakan terhadap orang lain itu akan menjadi pola pikir kita, sehingga kita menilai orang lain sesuai dengan pola pikir kita, walaupun sebenarnya orang tidak melakukan sesuai dengan pola yang kita pikirkan itu. Maka kiatnya berbuat baik. Dan Nabi Yusuf berkata ini ufil kaila, saya orang baik, wa ana khairul munzilin, tidakkah selama Anda bertinggal di Mesir Anda hidup tenang nyaman. Kalau orang buruk gak akan mungkin memfasilitasi dengan fasilitas yang baik. Kalaupun ada fasilitas yang baik, mungkin suatu ketika akan diracun atau mungkin disakiti, tapi sampai Anda pulang Anda tetap sehat walafiat, kulit bertambah putih karena tinggal di ruangan yang nyaman. Ini merupakan bukti bahwa Yusuf orang baik dan saudaranya masih berpikir dengan pola pikir yang buruk yang pernah dia lakukan terhadap Yusuf. Ya, para pendengar rahimakumullah, hal lain yang menarik untuk kita angkat dari kandungan ayat ini adalah bahwa ketika Allah meredaksikan walamma jahazahum bijahazihim, ketika Nabi Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya. Menarik kalau kita angkat di sini bahwa ternyata Nabi Yusuf seorang menteri perekonomian, tetapi tidak bersikap canggung untuk ikut turun kerja bersama dengan para staf-stafnya untuk menyediakan bahan makanan. Kita paham bahwa memang kondisi pada saat itu mengharuskan para petinggi kerajaan atau orang-orang kerajaan untuk bekerja keras melayani rakyat yang ingin menukarkan barang mereka dengan persediaan makanan. Akan tetapi yang menjadi pelajaran penting di sini adalah bahwa ketika seseorang berada pada tampuk dan posisi yang tinggi, bukan berarti dia hanya bisa main perintah saja, bukan berarti hanya bisa sekedar mengawasi saja, pengawas hanya sekedar mengawasi, tetapi ternyata di dalam kenyataannya dia sendiri tidak tahu apa yang diawasi, ya. Ini menarik untuk kita perhatikan bersama bahwa ketika kita menapaki hidup dari sesuatu yang mulai paling sederhana, bekerja menjadi pegawai pada tingkatan yang rendah, ya, harus mengetik sana, mengetik sini, menyiapkan. Akan tetapi pada satu saat kita menduduki posisi yang penting, kita tidak mau lagi turun ke bawah, sedangkan kita sudah merasakan bagaimana sulitnya ketika kita menjadi bawahan. Itu adalah satu hal yang salah. Jangan merasa canggung untuk bekerja sama walaupun kita bekerja sama dengan para staf kita. Jangan merasa tinggi ketika kita sudah berada pada posisi yang cukup di hormati oleh orang lain, karena sebenarnya jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disinilah bagaimana seorang mukmin mengetahui posisinya dengan baik. Ketika dia berada pada posisi yang tinggi dengan segala kerendahan hati, sikap kana'ah dan zuhudnya, dia tahu betul bahwa semakin tinggi posisinya akan semakin berat tanggung jawabnya untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang dipimpinnya. Inilah yang terjadi ketika Rasulullah SAW menolak Abu Dzar Al-Ghifari untuk menduduki jabatan penting, karena memang Rasul tahu betul bahwa Abu Dzar Al-Ghifari akan terbebani dengan berbagai tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Seorang pemimpin dengan tanggung jawabnya harus bisa menyelesaikan berbagai permasalahan, walaupun itu satu hal yang sangat kecil. Kemudian lagi, bahwa di sini juga digambarkan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menampilkan perbuatan baik kepada saudara-saudaranya. Tidak ada rasa dendam dalam hati Nabi Yusuf, akan tetapi dibalas dengan kebaikan. U'tuni bi akhillakum min abikum, setelah dia menyiapkan persediaan untuk saudara-saudaranya, dia tampilkan kebaikan. Dia minta untuk didatangkan Bunyamin bukan dengan tujuan apapun, tetapi sebagai bukti bahwa inilah sebenarnya jumlah dari mereka itu sekian banyak, tidak merupakan data-data fiktif. Nah, sekarang yang terjadi dan menjadi catatan kepada kita semua bahwa betapa banyak orang miskin tidak dapat beras raskin, tetapi yang dapat malah orang-orang yang dianggap cukup cukup kaya. Begitu juga dengan kompor apa tabung gas yang 3 kilo itu, ternyata orang-orang miskin banyak sekali yang tidak mendapatkannya. Jadi bagaimana di sini ketika kelurahan atau katakanlah kepling yang memanipulasi data, ya, itu suatu hal yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan, karena masih banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan. U'tuni bi akhillakum, untuk menunjukkan bahwa kalau kalian memang betul segitu jumlahnya, coba datangkan kepada Abu Bunyamin sebagai bukti bahwa data-data yang kalian bawa ini memang merupakan satu hal yang benar. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh apa yang digambarkan dan dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya ini sangat berkaitan erat dengan konteks kehidupan kita sekarang ini, dan bahkan mungkin pada masa-masa yang akan datang terus. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi diri kita ketika kita membaca dan mengikuti kisah-kisah Nabi Yusuf ini, bahwa yang pertama berkaitan dengan ayat ke-59 ini sebagai kita kesimpulan kita dalam kesempatan ini, bahwa hendaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada orang lain, karena apa yang senantiasa kita prasangkakan di dalam diri kita kalau baik, maka itulah pola kehidupan kita menjadi senantiasa berprasangka kepada orang lain dengan baik. Dan kalau buruk, maka itu juga yang akan terbiasa di dalam kehidupan kita. Nah, orang yang senantiasa berprasangka buruk terhadap orang lain, maka dia selalu menaruhkan kecurigaan di depan sebelum dia melihat aspek-aspek yang boleh jadi itu terang benderang baik dari orang itu, tetapi dia tidak memperhatikan itu atau tertutup dari pandangan dan pengetahuannya. Karena apa? Karena memang pola kehidupannya sudah berprasangka buruk. Yang kedua yang mungkin menjadi perhatian kita dari ayat ini, bahwa kenabian Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu santun dan sopan kepada orang lain, yang jauh daripada sifat iri dan dengki, dan jauh daripada sifat balas dendam, ini adalah satu hal yang menjadi catatan penting bagi siapapun yang hidup di muka bumi ini. Karena ketika dendam, ketika perasaan ingin balas dendam itu senantiasa dilakukan, maka ketenangan, ketentraman dalam beribadah, dalam kehidupan secara lebih luas tidak akan pernah tercipta. Apalagi, na'udzubillahi min dzalik, kalau yang mendendam itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan di negeri ini, maka tidak akan pernah tenang dan kita tidak akan pernah mendapatkan kesejahteraan sebagai rakyat kalau pemimpin-pemimpin rakyat itu adalah orang-orang yang berasal dari sosok pendendam. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersifat adil dan bersifat jujur di dalam sukatan. Betapa banyak hari ini kita melihat orang-orang yang senantiasa suka menjual tetapi suka pula mengurangi sukatan. yang seharusnya dia jual gula sekilo, timbangannya ternyata tidak sampai sekilo. Yang seharusnya dia memberikan kain itu 1 meter, tetapi tidak sampai 1 meter. Dan sering sekali orang mengurangi sukatan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mutaffifin mengecam dengan sangat keras orang-orang yang suka mengurangi sukatan atau timbangan, bahkan mereka diancam dengan azab api neraka waliyadzubillah. Semoga kisah Nabi Yusuf dalam ayat ini menjadi pelajaran penting bagi kita, dan marilah kita perbaiki kehidupan kita, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.